mangkel. Buku-buku kuning meja ketok okeh lang kandel-kandel. Ramarai bocah niat malah mung marake anyet. Belak ngelung ngelih papura penak rasane. Nambah dinane kesel mumet kaya dipecanda si cocote mung gersulo. Rataun jembar dodo kaya munyo pengak-pengok mergo diparani singo. Matane gari salare angope bola bali. Lambine dibledake kaya wis rumoso gali. Yen ono apa-apa ngekope paling wani. Ratuwe toto kromo rodo papok kaya sapi. Yen diwulang ora tau ngeteke pelajaran. Gawene mung ganggu kancane sing sinau tenan. Tangane gerayangan sikile petakilan. Ancane mung iso mbaten. Ora liya murite uga ora liya. Wes le mulang ora penak bijine yo larang dhewe yang dek tesak penake. Yeneni yo sak karepe ra mikir yen murite wes mencopot-copot drijine. Pancen ora kepenak, ra ono selinga. Ngomongne 5 menit nyatete 5 halaman karepe dadi ningo. Ra ketututan mungkin saking stres sing murite sing dadi korban. Piye dadi sekolah yen koyo ngene kahanan. Karo murid ora ono sing tenanan leta-lete lan ra ngerti kebutuhan ning liyan. Mula pelajarane uga ora ono sing tekan. Hei parang, coba tolonglah pikirkan dan pada teman-teman marilah kita renungkan. Apakah ada sebuah tindakan untuk membuat semuanya ini mendingan. Cari nek, curi tek, kutung gateke. It's a brown wow wow, yippee oh wiki kopi. Cari nek, curi tek, kutung gateke. It's a brown wow wow, yippee oh wiki kopi. Cari nek, curi tek, kutung gateke. It's a brown wow wow, yippee oh wiki kopi. Cari nek, curi tek, kutung gateke. It's a brown wow wow, kopi. Ora atus saka tumindakan jarak lelaran. Kakeyan dolan nanging kurang ilmu lan pengalaman. Malah memarake wong tua rekoso lan kangelan. Sebenarnya apa yang sudah kita lakukan untuk dirimu sendiri dan orang tersayang. Memang masa remaja masa paling menyenangkan. Tapi lebih baik kamu pikirkan masa mendatang. Ojo rumongso biso nanging biso rumongso. Itu jauh lebih baik daripada modal omong. Yen mangkotekan wayahe awak murah nelongso. Nanging uremu kepenak ra tau loro lopo. Sekarang kita sudah sampai di akhir. Cerita ini buat kamu yang mau memikir. Pak pusat cilak dan kowe dianggap kendel. Yang penting sekarang ini akan